Banyak kisah tentang orang yang tekun, memenangkan berbagai pertandingan kehidupan, mencapai puncak posisi, melewati kesulitan. Banyak orang yang tekun menciptakan hal-hal yang tak terbayangkan, seakan-akan masa depan menjadi milik mereka. Ya, ketekunan adalah modal utama di dalam kehidupan. Ketekunan itulah yang Anda perlukan untuk menggapai kemenangan. Bukan berapa banyak harta yang diwariskan orang tua, bukan berapa kuat posisi yang kita miliki, bukan berapa hebat kita di dalam pergaulan. Tanpa ketekunan, semua hanya menunggu waktu untuk terhabiskan. Tapi dengan ketekunan, kita akan menumpuk dan menambah apa yang ada untuk terus berlipat ganda di tengah-tengah kehidupan. Ketekunan juga memberikan daya tahan yang luar biasa, sehingga badai yang datang mampu dilewati. Kesulitan bukan apa-apa, karena bisa dijadikan sahabat. Dalam ketekunan, semua bisa diselesaikan. Dalam ketekunan, semua tampaknya mudah untuk diatasi. Ketekunan menolong seseorang menggapai kejayaan yang luar biasa. Alangkah indahnya jikalau tiap kita sebagai pribadi adalah pribadi yang tekun menghadapi tiap pergumulan kehidupan, tekun menggapai apa yang menjadi cita-cita pribadi, tekun dalam kebersamaan untuk mencapai kejayaan. Maka ketekunan kiranya menular dalam kehidupan kebersamaan, menjadi modal dalam wawasan kebangsaan. Luar biasa, itu kata yang tepat bagi bangsa Indonesia, kalau ketekunan mewarnai kita semua. Tapi rupa-rupanya jalan pintas, jalan mudah tetap saja masih menjadi pilihan. Semoga Anda yang suka jalan pintas, jalan mudah, menjadi malu dan memeriksa diri, berpikir dan membuat keputusan untuk membangun ketekunan dalam keutuhan, sehingga dengan ketekunan Anda menggapai keberhasilan, sehingga Anda layak disebut sebagai pemenang. Anda layak disebut sebagai orang yang hebat, yang menggapai kemenangan demi kemenangan karena ketekunan. Semoga itu adalah sebuah impian yang tepat dan pada tempatnya. Ketekunan kunci kemenangan. Jangan lagi suka jalan pintas. Jangan lagi suka kemudahan-kemudahan. Jangan lagi suka membeli semuanya yang pada akhirnya akan mengecewakan Anda juga. Selamat tekun, selamat bertanding, selamat tekun, selamat berjuang, selamat tekun, selamat menjadi pemenang. Bersama saya, Bigman Sirait.